Mitra bisnis, akhir pekan lalu Jakarta diguyur hujan lebat yang berakibat banyaknya genangan, beberapa sampai 50 cm di banyak ruas jalan. Macet parah berjam-jam di mana-mana merugikan semua orang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, bagaimana Anda melihat masalah banjir di Jakarta ini? Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya banjir di Jakarta itu pertama adalah karena curah hujan yang tinggi. Kedua, akibatnya adalah dikarenakan pada saluran air itu tidak bisa mengalir dengan lancar. Atau juga air itu tidak bisa masuk ke dalam tanah itu dengan lancar. Sehingga terjadilah genangan, yang bahkan genangannya sampai 1 meter, bahkan lebih begitu ya. Nah, kalau kita misalnya mau menyelesaikan masalah banjir, saya pikir kita dekati dengan persoalan-persoalan ini gitu loh untuk menyelesaikannya. Pertama adalah kalau curah hujan tinggi itu gejala alam ya. Artinya kita bisa mengendalikannya mungkin dengan perbaikan alam sekitar gitu, lingkungan hidup kita di sekitar kita gitu ya. Tapi yang kalau air itu tidak bisa masuk ke dalam tanah dengan cepat dan tidak bisa mengalir dengan baik melalui saluran yang sudah ada, itu yang bisa kita kerjakan dengan cepat. Pertama yang harus dilakukan adalah ada konsistensi dan ketepatan melakukan perawatan saluran air yang ada di Jakarta. Nah, kita tahu misalnya yang di Jalan Tamrin kemarin itu bisa sampai ada genangan air. Padahal di sana tuh baru saja dilakukan atau dibangun penyodetan saluran tersier ya, untuk mempercepat air tuh masuk ke gorong-gorong dan tidak terfokus di satu pembuangan saja, tapi dibagi dua. Kalau kita masih ingat itu ada ya di depannya Sarina waktu itu. Itu belum lama. Lalu juga kalau kita lihat lagi, misalnya di beberapa terowongan di Jalan Sultan Agung yang dekat Setiabudi itu juga terjadi genangan air cukup tinggi. Padahal di sini juga gorong-gorongnya baru juga yang selesai dibangun. Termasuk juga di depan ITC Kuningan itu ya, dekat Sabelangka itu juga terjadi genangan. Padahal itu juga baru gorong-gorongnya. Nah, jadi ini ada persoalan bahwasanya perawatan atau kontrol terhadap gorong-gorong itu tidak dilakukan dengan baik. Kedua, kurangnya resapan air di dalam tanah. Ya, jadi tanah-tanah di Jakarta ini minim sekali ya, yang terbuka sehingga bisa dapat menyerap air dengan baik gitu. Lalu bagaimana dengan sistem drainase Jakarta saat ini, Pak? Drainase sudah cukup lumayan sekarang, sudah banyak perbaikan-perbaikan, ya, walaupun terlambat. Cuma yang persoalan tadi saya bilang, ini kontrol perawatannya, ini yang minim gitu. Jadi dibangun begitu saja tapi tidak pernah dikontrol. Sistemnya juga mungkin salah, apa sampah bisa masuk dengan mudahnya ke dalam drainase itu juga masalah gitu kan. Tapi Pak, kita punya banjir Kanal Timur. Apakah sudah berfungsi optimal? Ya kalau Kanal Timurnya kita sudah bagus ya. Dan kalau kita lihat dengan adanya banjir Kanal Timur itu kan beberapa wilayah yang dulunya banjir, sering banjir di Cipinang, di daerah Pena seperti itu ya, ada di Kebun Nanas, itu sekarang kan nggak banjir. Nah, tapi kalau ini tidak dilakukan perawatan, kontrol yang baik, niscaya juga akan seperti Kanal Barat. Ya sekarang ini Kanal Barat sudah juga meluap juga. Kenapa? Karena tidak pernah dijaga, tidak pernah dikontrol, sampah terus masuk ke sana, tidak pernah diangkut dengan baik. Nah, kita tahu masalah sampah menjadi hal penting dalam penanganan banjir. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa membuang sampah pada tempat yang seharusnya? Ini tandanya yang dirubah perilakunya bukan cuma pemerintah tapi juga masyarakat. Kita masyarakat juga perlu merubah perilakunya. Misalnya yang mudah sekali memproduksi sampah dan membuangnya sembarangan, kita harus mulai merubah perilaku dengan mengurangi memproduksi sampah dan mengolah sampah kita masing-masing begitu dan meletakkannya di tempat yang benar. Satu, kedua, pemerintah yang juga selalu hanya menyalahkan masyarakat gitu ya, tapi tidak pernah memfasilitasi masyarakat supaya bisa mengolah sampah yang baik, supaya bisa mengelola dan juga bisa meletakkan sampah yang baik, kan itu harusnya juga ada dukungan dari pemerintah. Nah, ini kita lihat tidak ada. Misalnya banyak sekali kampung-kampung di Jakarta yang minim sekali support dari Dinas Kebersihan. Artinya, masyarakat harus mengolah sendiri, mengangkut sendiri, dan jika mereka mau meletakkannya di tempat pembuangan sampah sementara, itu harus bayar. Padahal itu punya Pemprov. Lalu, upaya apa yang paling mungkin dilakukan dalam mengatasi banjir Jakarta ini, Pak? Upaya paling mungkin adalah penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta, yang sekarang ini kan baru ada sekitar 9%. Tapi kalau saya lihat justru yang terjadi banyak hal yang kebalikannya. Misalnya di dekat rumah saya itu ada taman. Sekarang dibikin jalan di aspal. Artinya tanah itu ditutup gitu kan. Nah, ini juga perlu yang namanya konsistensi dalam pembangunan. Ya artinya Pemprov ini juga agak konsisten gitu ya. Bahwasanya tata ruang itu sudah diatur sedemikian rupa, tapi terjadi perubahan-perubahan begitu. Ini kan dua belah pihak, pemerintah juga harus berubah, masyarakatnya juga harus berubah. Jadi kita jangan menggampangkan atau menyederhanakan masalah banjir dan macet Jakarta gitu ya. Ini masalah serius yang harusnya ditangani secara konsisten dan melibatkan seluruh pihak. Ya, jadi tidak boleh juga pemerintah menyalahkan masyarakat dan masyarakat juga tidak bisa menyalahkan pemerintah begitu saja. Dua-dua harus bekerja sama agar Jakarta ini bisa jadi lebih baik dan jadi kota yang manusiawi. Demikian Ketua Dewan Transportasi Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.